بالله من الشيطان الرجيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين قال المفسر الإمام سعد رحمه الله هذا بيان للحكمة الموجبة إن هذا penjelasan yang gamblang untuk hikmah نعم الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين yaitu dengan berlepas dirinya Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang musyrikin. Maka Allah berfirman, kaifa yakunu lil musyrikin, bagaimana keadaan orang-orang musyrikin bagi mereka ketika mereka mengadakan perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Maksudnya, hal qamu biwajibil iman, apakah mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban iman atau taraku Rasulullah wal mu'minin min adiyati, atau mereka meninggalkan Rasulullah dan orang-orang yang beriman dari gangguan-gangguan mereka. Amma harabul haq wa nasarul batil, tidakkah mereka memerangi al-haq dan menolong al-batil? Amma sa'afil ardi fasada, tidakkah mereka berusaha di muka bumi untuk merusak, melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi? Fayahiqu lahum an yatabarra Allah minhum, sehingga sudah sepantasnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri darinya. Wala yakuna lahum ahdun indahu wala inda rasulih, sehingga tidak ada lagi perjanjian antara mereka dengan Allah dan Rasulnya. Illa alladhina ahadtum, kecuali yang kalian melakukan perjanjian dari kalangan musyrikin di sisi yang tinggal di Masjidil Haram. Fa'inna lahum fil ahad wa khususan fi hadzal makan al fadil al hurma, karena orang-orang musyrikin yang tinggal di Masjidil Haram ketika itu terkhusus, yang tinggal di Masjidil Haram, nah tinggal di tempat yang mulia ini, aujab yurangu fiha, wajib bagi mereka untuk memperhatikan perjanjian tersebut, apakah menepati perjanjian itu. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum, selama mereka istiqamah tidak mengganggu Allah dan Rasulnya, tidak mengganggu Rasulullah dan orang-orang yang beriman, yakni para sahabat, maka kalian pun jangan mengganggu mereka. Fastaqimu lahum, istiqamahlah terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, sehingga dilihat perjanjian, dilihat orang keadaan, perilaku orang-orang musyrikin terhadap orang-orang yang beriman, apakah mereka mengganggu orang-orang yang beriman atau tidak. Selama mereka tidak mengganggu, ya biarkan. Selama mereka tidak mengganggu, biarkan. Tetapi ketika mengganggu Rasulullah dan orang-orang beriman, maka berbeda lagi. Karena ini sedang dalam perjanjian, terkhusus terhadap orang-orang musyrikin. Nah, terhadap orang-orang musyrikin yang sedang dalam perjanjian, yang mereka tinggal di Masjidil Haram. Nah, seputaran situ. Maka illa alladzina ahadtum indal Masjidil Haram, kecuali dari kalangan orang-orang musyrikin yang tinggal di seputaran Masjidil Haram, mereka mempunyai kekhususan pada tempat ini. Aujaba an yurau fiha, wajib bagi mereka untuk memperhatikan perjanjian tersebut. Fastaqamu lakum, selama mereka istiqamah baik kepada kalian, maka kalian pun istiqamah kepada mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Wallahu al-musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.